bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada hari kemarin kita membaca surat Al-Baqarah pada ayat yang ke-102. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wattaba'u ma tatlu asy-syayatinu 'ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinnas syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'alal malakain wa ma unzila 'alal malakain bi Babil Harut wa Marut wa ma yu'alliman min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wazawjihi وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Dan mereka orang-orang mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan pada kerajaan Nabi Sulaiman. Pada pertemuan yang lalu kita sudah tahu apa maksud mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan pada kerajaan Nabi Sulaiman. Yaitu apa? Bahwa Nabi Sulaiman dituduh melakukan praktek sihir. Dituduh melakukan praktek sihir. Yang mana Nabi Sulaiman alaihissalam mempunyai sekretaris pribadi. Namanya siapa? Namanya Asif. Kemudian sekretaris pribadi ini senantiasa menulis nama-nama yang agung, doa-doa yang mulia dari Nabi Sulaiman, dan disembunyikan di bawah singgasananya Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka kemudian ketika Nabi Sulaiman alaihissalam meninggal, maka syaitan membuka buku-buku catatan tersebut, tetapi dia tambah-tambahi dengan sihir-sihir dan dengan rajah-rajah yang berupa kesihiran ataupun kekafiran. Dan akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada kita semua, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Artinya, dan tidaklah Nabi Sulaiman kafir, karena yang diajarkan kepada oleh Sulaiman sehingga beliau akhirnya mendapatkan keistimewaan dari nabi-nabi yang lain, yaitu ditundukkan kepada pada beliau bangsa jin, bangsa hewan, angin, ya, ditundukkan kepada Nabi Sulaiman. Dan ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya Nabi Sulaiman meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kekuasaan, kerajaan yang tidak sama dengan atau tidak pernah diberikan kepada seorang pun dari para nabi alaihi wassalatu wassalam. Ya. Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Wahai Rabbku, berikanlah aku kerajaan yang tidak pantas atau tidak diberikan kepada seorang pun setelahku. Innaka antal wahhab. Sesungguhnya engkau adalah Maha Pemberi. Sebagaimana disebutkan dalam surat Sad ayat 35. Nabi Sulaiman memang memiliki keutamaan seperti ini, bahwasanya beliau memiliki kekuasaan kerajaan yang tidak pernah diberikan kepada seorang pun sepeninggal Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Dan wa ma kafara Sulaiman. Oleh karenanya Nabi Sulaiman mendapatkan keistimewaan-keistimewaan itu memang dari Allah, berkat dari doanya. Nah, di sini kita ambil pelajaran, ya, jangan pernah deh lepas dari doa apapun masalah Anda. Ya, bukankah dalam surat Sad ayat 35 tadi Nabi Sulaiman alaihi salam beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Wahai Rabbku, berikanlah kepadaku kerajaan yang tidak diberikan kepada seorang pun sepeninggalku. Innaka antal wahhab. Sesungguhnya engkau adalah Maha Pemberi. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, urusan apapun jangan pernah lepas dari doa. Tadi malam saya berbicara kepada beberapa ikhwah bahwa terkadang kita mempunyai sebuah obsesi, sebuah cita-cita. Sudah kita rencanakan dengan baik, sudah kita atur dengan baik, tim kerja kita juga kuat, kemudian biaya kita juga bagus, kesehatan juga bagus. Tetapi ada saja Allah Subhanahu wa taala menghalangi. Maka ini menunjukkan kelemahan manusia. Oleh karena mengetahui kelemahan itulah, akhirnya kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada saja pasti Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk menguji hambanya agar kuat imannya atau tidak. Benar-benar ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala atau hanya ingin mendapatkan pujian. Ya. Akhirnya diuji hamba tersebut dengan berbagai macam ujian. Maka itu perlu doa. Maka bisa diambil pelajaran bahwa agar semangat berdoa selalu merasa memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Ini kiat agar kita tidak lepas dari menengadahkan kedua tangan kita. Selalu merasa perlu, selalu merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal apapun, dalam hal mempertahankan keimanan, dalam hal beribadah kepada Allah, mempertahankan ibadah agar istiqamah, dalam hal muamalah, sukses dalam hubungan sosial sesama manusia, baik antara keluarga ataupun antara kawan-kawan, atau dalam perihal tingkah laku seseorang. Seseorang tahu dirinya lemah dalam hal ini, dalam hal itu, dirinya lemah untuk tidak menjaga mata, dirinya lemah untuk tidak menjaga telinga, dirinya lemah untuk tidak menjaga lisan, bahkan terhadap suaminya ataupun terhadap orang tuanya. Maka pada saat itu dia berdoa kepada Allah agar dia senantiasa mudah untuk menjalankan hal itu semua. Nah, bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan oleh Allah, ini pelajaran dari Nabi Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman. Sulaiman bukanlah nabi yang kafir, walakinna syayatina kafaru. Akan tetapi para syaitanlah kafir. Kenapa mereka kafir? Yu'allimuna an-nasa as-sihra. Mereka mengajarkan manusia tentang sihir. Sihir kemarin sudah kita pelajari. Apa itu sihir? Ikatan atau buhul-buhul yang dijampi-jampi. Yang atau tulisan-tulisan raja untuk memberikan pengaruh buruk kepada orang yang dituju. Baik dengan dijauhkan di antara dua orang yang saling mencintai, dibencikan di antara dua orang yang saling menyayangi, kemudian dipisahkan di antara dua orang yang saling ingin bersatu. Ini adalah trik iblis mengganggu manusia. Ya, trik iblis mengganggu manusia. Bahwasanya tidak ada permasalahan apa-apa, akhirnya dijauhkan. Tidak ada sesuatu yang harus dianggap sebuah perkara yang besar, akhirnya dijauhi. Akhirnya disalah-salahkan. Ini trik iblis, manusia terperangkap di dalamnya. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, perhatikan baik-baik bahwa siapa saja yang masuk ke dalam trik iblis, mereka adalah orang-orang yang menjauhi orang-orang yang pantas untuk didekati. Orang-orang yang memutuskan hubungan, dia tidak rasakan atau dia rasakan. Dia sengaja atau dia tidak sengaja. Maka ini berbahaya terhadap ibadahnya. Ibadahnya tidak akan manfaat. Karena Rasulullah SAW bersabda, La yadkhulul jannata qati'un. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang memutuskan hubungan. Orang yang memutuskan hubungan tali silaturahim, hubungan kekerabatan, hubungan pertemanan, tidak akan masuk ke dalam surga. Kenapa demikian? Karena dia mengikuti langkah-langkah syaitan. Makanya salah satu ilmu yang diwariskan oleh syaitan kepada murid-murid yang sangat dia cintai, yaitu para tukang sihir, dukun, santet, dan duna-guna, memisahkan hubungan yang aturannya harus disambung. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi, Anar rahmi man qata'ani qata'tuhu. Aku adalah rahim. Barang siapa yang memutuskanku, aku akan putuskan dia. Barang siapa yang memutuskanku, aku akan putuskan dia. Maka hati-hati Bapak Ibu Saudara-saudari, syaitan. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Inna syaitana ya'isa an ya'budahul musallun." Syaitan itu sudah tidak sanggup dia untuk mengajak orang agar menyembah kepada dia. Orang-orang yang sholat agar menyembah kepada dia. Dia sudah putus asa, tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Akan tetapi, walakin fitahrisy bainahum. Akan tetapi, memecah belah di antara kalian. Kadang-kadang permasalahan yang tidak begitu penting dijadikan sebuah sesuatu yang penting. Apalagi ketujuh merajuk. Sesuatu yang kadang-kadang tidak terlalu penting. Sesuatu yang kadang-kadang hanya perkara dunia kecil, tidak dibawa mati, dijadikan sebagai sarana untuk memutuskan hubungan tali silaturahim. Dan yang menyebabkan ini, dia menanggung dosanya. Yang menyebabkan ini, yang ngompor-ngompori, dia menanggung dosanya. Makanya namam, ya, pengadu domba, itu tidak akan masuk ke dalam surga. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran bahwasanya salah satu dosa besar orang-orang yang berjalan dengan berita-berita pengadu domba. Ya, seorang anak yang ingin berbakti kepada kedua orang tuanya, ternyata ada pihak ketiga yang mengadu domba. akhirnya anaknya benci kepada orang tuanya benci kepada anaknya. Padahal permasalahan begitu begitu remehnya. Bukankah Allah berfirman, "Wala tuti' kulla halafin mahi, hammazim masya'in binami." Janganlah kamu taati setiap orang yang suka bersumpah, yang merendahkan diri. Hammaz, yang suka mencela, masya'in binamim, kemana-mana bawa berita buruk. Ya, ini memutuskan hubungan masalahnya. Dan ini namam lebih parah dibandingkan ghibah. Namam lebih parah dibandingkan ghibah. Ya. Namam lebih parah dibandingkan ghibah. Ingat itu baik-baik. Orang yang mengadu domba, membawa berita seseorang kepada orang lain, agar orang lain dengan seseorang tersebut akhirnya buruk hubungannya, ini lebih parah daripada ghibah. Ghibah habis pahalanya. Lebih lagi namam. Lebih lagi namam. Maka hati-hati orang-orang yang masuk ke dalam perangkap syaitan, yaitu ketika dia memutuskan hubungan bahkan untuk sesuatu perkara yang tidak pantas untuk dijadikan sebagai pemutus hubungan. Kalau seandainya seorang orang tua itu kafir, itu pantas, masih wajib kita diperintahkan untuk berbuat baik. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Artinya, gaulilah mereka berdua dengan baik, meskipun mereka kafir. Bagaimana kalau seandainya hanya permasalahannya permasalahan yang begitu sepele, yang jelas-jelas pengaruh iblis masuk ke dalamnya. Dan sekali lagi yang saya katakan, yang membuat seperti ini, dia nanggung dosanya. Ya, dia nanggung dosanya. Taib, para ikhwah sekalian. Kemudian, dan di dalam ayat ini juga kita ambil pelajaran bahwa wama kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Sulaiman tidak kafir, akan tetapi syaitanlah yang kafir. Nah, di sini kita ambil pelajaran bahwa orang yang mengajarkan sihir hukumnya kafir. Orang yang mengajarkan sihir dan kesyirikan hukumnya kafir. Sihir, santet, dukun, pelet, guna-guna, itu hukumnya kafir. Yang mengajari dan yang belajarnya hukumnya kafir. Ya, kenapa demikian para ikhwah sekalian? Maka jawabannya adalah karena jadi pertanyaan selanjutnya ya, apa faedah selanjutnya, bahwa orang yang belajar sihir dan mengajarkannya, maka dia kafir dua-duanya. Faedah selanjutnya, kenapa sihir dikategorikan sebagai bentuk kesyirikan dan kekafiran? Sihir dikategorikan sebagai bentuk kesyirikan dan kekafiran. Maka jawaban yang pertama, karena Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran bahwa وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُ. Sulaiman tidaklah kafir, akan tetapi orang-orang atau syaitan-syaitanlah yang mengajarkan tentang kesyirikan, kesihir adalah yang kafir. Salah satu sebab kenapa para tukang sihir, santet, guna-guna, dukun itu dia melakukan praktek sihir lalu dia kafir. Salah satu sebabnya ini. Dilihat di dalam slide, ya, yaitu mereka menghinakan firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan menulis tulisan-tulisan seperti ini. Ini menghinakan firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Coba perhatikan lagi, ada beberapa ayat. Ini juga menghinakan firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang disebut dengan talasim. Ya, yang disebut dengan apa? Dengan talasim. Rajah kalau dalam bahasa bahasa Indonesianya, rajah. Dan rajah itu bermacam-macam bentuknya. Ya, rajah tersebut bermacam-macam bentuknya. Coba sekarang saya akan perlihatkan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian bagaimana sebenarnya buhul itu. Buhul, ya, disebutkan di dalam Al-Qur'an nafasati fil uqad. Buhul, buhul, ikatan-ikatan tersebut, ya. Ini buhul. Ya. Nah, itulah buhul yang diikat-ikat dan selalu sihir, selalu ada buhul-buhul tersebut. Dan dia dijampi-jampi. Buhul tersebut bisa berupa dari kain ataupun bisa berupa dari benang-benang yang diikat-ikat, atau juga bisa berupa dari rambut-rambut yang diikat-ikat. Ini adalah buhul-buhul. Kalau kita perhatikan lagi hal-hal yang kita lihat sekarang, di sini Syekh memperlihatkan bagaimana talasim-talasim, rajah-rajah yang sering dipakai. Nah, ini rajah-rajah pada kain yang sering bahkan mungkin di tengah masyarakat kita sudah menjadi biasa. Betul? Ya, ini banyak, ini rajah-rajah. Ya. Rajah-rajah baik pada kain hitam ataupun pada kain hijau. Nah, ini tulisannya putih, ya. Ini semuanya rajah-rajah. Angka-angka itu kalau di kita primbon. Ya, angka-angka tersebut itu adalah primbon. Dan itu semuanya adalah penghinaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalamnya nanti kita akan lihat di sini. Di dalamnya sebenarnya tulisan-tulisan yang memang menghinakan Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih parah lagi kadang-kadang tulisan-tulisan tersebut ditulis di atas kertas dengan darah haid. Ya, dengan darah haid. Nah, ini jimat-jimat yang biasa dipakai. Ini juga termasuk di dalam rajah. Lihat, ada rajah-rajahnya. Ya, ada rajah-rajahnya yang disebutkan di dalam. Nah, Syekh memperlihatkan di sini. Nah, ini ya sebentar. Lihat. Lihat tulisannya. Ya. Lihat tulisannya ini. La ilaha huwa. Tidak ada ilah dia. Jadi tidak ada illahnya. Ya, tidak ada apa? Illahnya. Kemudian nanti di sini kadang-kadang tulisan Allahnya pun dia buat-buat yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Ini semua menghinakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini ditulisan as-samum. As-samum itu racun. Apa hubungannya kalimat tauhid dengan racun? Ya, tidak ada hubungannya kalimat tauhid dengan racun. Kemudian bintang selalu ada. Ya, kemudian juga ini seperti kaki ayam atau kaki bebek. Ini semua menghinakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini semua adalah penghinaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Ini contoh-contoh yang disebut dengan talasim rajah. Siapa saja yang memberi seperti ini, maka dia adalah sahir. Penyihir, dukun, tukang santet, guna-guna, pelet, dan semisalnya. Lihat yang di atas sini, ya. Ini yang di atas sini, saya ulangi. saya ulangi, lihat yang di atas ini, ini cuma lahu, tidak ada alif lamnya, jadi tidak tertulis Allah. Ini penghinaan. Dan alif lamnya dia potong, alif lam di sini garis strip, kemudian lahu, ya kan? Itu penghinaan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, ya, penghinaan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ada lagi nanti dia juga menulis. Nah, ini contoh juga, perhatikan, ya. Ini jelas sekali penghinaan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kata-kata Ar-Rahman di balik tulisannya, bukan dari kanan ke kiri, tetapi dia dari kiri ke kanan. Ya, ini bukan karena kameranya yang keliru, tapi memang tulisannya seperti itu. Kemudian juga nih, Bismillah, dipotong-potong, ya, bi, sin, mim, ya, Allahnya di mana? Di bawah, harus di bawah. Ucapan Allah itu harus dihinakan, dan tulisannya tulisannya pun terbalik, ya, tulisannya pun terbalik. Kemudian menulis Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahim seenaknya saja, Ar-Rahim, ya. Ini adalah bentuk penghinaan terhadap Allah. Jadi jangan kemudian merasa, wah, ini ada tulisan dari Arab, wah, ini pasti peninggalan dari Nabi Sulaiman. Karena kadang-kadang ada orang yang dibodohi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saya pernah kejadian di Madinah, waktu itu kita bekerja sama dengan polisi Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, bagian divisi sihir dan perdukunan. Nah, salah satu hal yang sangat-sangat menyayangkan adalah bahwa di Madinah terkenal ada namanya tasbih kayu fukah. Orang biasa menyebutnya kayu fukah, kayu kukah, antara dua itu, sesuai dengan pendengaran yang dia. Disebutkan dalam tasbih tersebut, ini tasbih berasal dari Nabi Musa. Kemudian ini tasbih dari tongkatnya Nabi Musa. Coba bayangkan, berapa ribu tasbih yang sudah dibuat berasal dari tongkat Nabi Musa. Berarti tongkat Nabi Musa berapa besar? Kan mustahil, dibohongi orang. Ya, nanti katanya tasbihnya direndamkan dengan air, airnya diminum. Ya, pasti seperti itu. Dan kadang-kadang kuburan keramat juga seperti itu. Saya ingat air, saya ingat kuburan keramat. Selalu kalau ada kuburan-kuburan yang dianggap berkah, dianggap keramat, pasti di samping-sampingnya ada sumur. Sumur itu pasti konon ceritanya disambung-sambungkan dengan sumur zam-zam. Pasti itu. Mau sumurnya di Afrika, mau sumurnya di Papua, mau sumurnya di Banjar, pasti selalu dihubung-hubungkan dengan air zam-zam. Ini bentuk penghinaan, ya. Kita lihat lagi, nanti ada contoh yang lain lagi. Nah, ini bentuk-bentuk jimat-jimat yang sangat banyak kita dapati di beberapa tempat, terutama ini adalah yang digantungkan pada anak-anak kecil. Dan inilah yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, man 'allaqa tamimatan faqad asyraq. Barang siapa yang menggantung tamimah, ini tamimah namanya. Ya, biasa kita lihat pada anak-anak kecil, betul? Ya. Ini namanya tamimah. Barang siapa yang menggantungkan jimat pada anak-anak kecil, maka sungguh dia telah berbuat kesyirikan. Nah, ini sebab-sebab kenapa para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, mereka pelaku-pelaku sihir termasuk dari orang-orang yang dikategorikan musyrik atau kafir. Karena dia menghinakan Allah dengan simbol-simbol agama Islam, dia menghinakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada cincin sekarang, kita perhatikan cincin. Nah, perhatikan, kadang-kadang kita diberi orang cincin. Ya, mungkin di dalamnya ada raja-raja. Maka ini tidak boleh dipakai. Ya, haram untuk dipakai. Lihat, jadikan mainan oleh syekhnya. Ya. Ini cincin-cincin, kadang-kadang di dalamnya ada raja-raja. Ya. Kadang-kadang di dalamnya ada raja-raja, baik pada matanya atau pada dalam bagian dalam dari cincin tersebut. Asalnya sebelum diberi cincin, dia hubungan keluarganya baik, suami istri baik, anak orang tua baik. Ternyata ketika dia diberi cincin tersebut, setiap kali memakai, istrinya seakan-akan memandang sesuatu makhluk yang paling terjelek di muka bumi ini. Nah, ini kadang-kadang di dalam sini, coba perhatikan ya. Lihat, di dalam sini. Ya, di dalam sini kadang-kadang. Siapa yang suka bercincin-cincin dari para lelaki, asal nanti boleh saja, asalkan jangan pakai kalung. Ya, laki-laki kok sukanya dandan, itu aneh. Ya. Laki-laki pakai anting, pakai kalung, pakai gelang. Kasih endrok aja sekalian. Ya. Habis itu coba perhatikan sekali lagi, ini contoh yang lain lagi. Nah, ini contoh, perhatikan baik-baik ya di sini. Nah, ini adalah Al-Fatihah. Ini adalah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat tulisan di sini, alhamdulillahirabbil alamin sampai terakhir waladdallin amin. Al-Fatihah dia. Mungkin Anda dikasih hadiah itu. Wah, bagus nih. Habis itu ada hal-hal magic lagi. Ini dipakai oleh Datu si fulan. Ya. Untuk memindahkan, maka ulun pernah mengadakan riset di salah satu kota di Kalimantan Selatan bahwa ada masjid tua di Kalimantan Selatan yang di tengah-tengah masjid tersebut ada 4 pilar, 4 tiang yang besar-besar. Mungkin kalau ulun memeluk tiang tersebut itu tidak cukup, mungkin harus berdua baru cukup. Artinya kayunya itu besar. Itu konon ceritanya dibawa oleh satu orang. Ya. Nah, mungkin ini kayu-kayunya ini. Ini contoh kayu-kayunya yang akhirnya bisa membuat beliau itu kuat. Cerita-cerita seperti itu yang paling disukai oleh kaum muslim. Saya heran. Kenapa? Contoh yang lain lagi, cerita yang sangat luar biasa diceritakan, kadang-kadang ada seorang alim, mungkin ada yang katanya keturunan Rasulullah ataupun seorang alim yang lain, ketika mobil bensin mobilnya habis, maka kata orang alim tersebut, sudah isi air. Kalau satu air masuk, satu tetes saja masuk ke dalam tempat tersebut, maka niscaya tidak akan bisa nyala. Tapi ini nyala. Yang lebih parah lagi adalah, itu kan diisi air, jadi air itu konon ceritanya berubah menjadi bensin. Yang lebih parah lagi, di kami hisidin berjalan, bensinnya habis, di kami hisidin akhirnya jalan. Nah, itu cerita-cerita yang terkadang menjadi cerita-cerita heroik di tengah masyarakat. Itu yang dibawa-bawa. Itu alim seperti itu yang diikuti. Sedangkan kalau ditinjau dari sisi ilmu agama, ilmu fikih, ilmu akidah, tidak ada. Makanya di sini Imam Syafi'i mengatakan, "Idza ra'aita ar-rajula yatiru fil hawa wa yamshi 'ala al-ma fala tusaddiquh." Jika engkau melihat seseorang ya terbang di udara, berjalan di atas air, jangan kamu percaya. Hatta tad'a 'amalahu 'ala al-kitabi wa sunnah. Sampai engkau meletakkan amal perbuatannya sesuai dengan Al-Qur'an atau sunnah atau tidak. Paling Heboh kalau seandainya sudah hari Jumat. Guru pian kada sembahyang Jumat kah? Sembahyangnya di Mekah. Apabila pian sembahyang Jumat, tadi hanya rebulik, sama dengan yang di Banjar juga. Oh berarti Imam Sudesnya belum bangun lagi. Karena masih jauh. Di sini jam 1 selesai sholat Jumatan, di sana masih jam berapa? Jam 8. Ya, masih sarapan mungkin. Atau masih membaca buku. Belum sempat ke Masjidil Haram. Belum selesai. Ketika ditanya, imamnya siapa guru? Tadi di Masjidil Haram, Sidin berkelit. Atau ustadz ini berkelit. Ah, aku tadi di luar aja. Karena di Pasani, jangan lawas-lawas di Masjidil Haram. Tunggangan kita kata kawal lawas mahadangi. Di bungulinya. Subhanallah. Yang seperti itu mau dibodohin. Kalaupun benar adanya, maka jangan percaya sampai letakkan amalnya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, jangan percaya. Nah, ini coba lihat, ya, ini Al-Fatihah di belakangnya. Coba perhatikan di belakangnya raja-raja yang benar-benar tidak sesuai dengan ajaran Islam. Lihat di belakangnya. Nah, makanya hati-hati kadang-kadang menerima hadiah dari seseorang. Pemberian apa, baju, jaket, peci, ya, cincin. Ya, ini, lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian di sini tertulis pasti selalu ada bintang. Kemudian alif-alif 3 kali, mim, kemudian ini kayaknya tangga. Ya. Ini semua ada apa namanya? Ada rumus-rumusnya. Dan di dalam buku kalau di kita ada buku primbonnya. Angka-angka itu pun ada rumus-rumusnya. Huruf-huruf itu ada rumus-rumusnya, ya. Ini sepertinya huruf H, ya, ini huruf Qaf dan semisalnya. Ini semua adalah talasim, raja-raja. Ini yang menyebabkan sebagian manusia, sebagian orang yang melakukan sihir, mereka masuk ke dalam kesyirikan dan kekafiran. Nah, ini baju daster yang di dalamnya ada raja-raja. Ya, raja-raja. Lihat raja-rajanya, mungkin nanti akan di zoom di sini. Lihat raja-rajanya, dia bukan, nah di sini perhatikan. Ya, raja-rajanya perhatikan Hua. Nanti ada tulisannya Hawi. Hua, Hui. Kemudian ada namanya Aurya. Aurya, ini telanjang berarti. Ini jangan anggap ini adalah nama-nama Allah. Asal ada kotak, ada bahasa Arabnya apa? Nama-nama Allah Asmaul Husna. Siapa bilang? Ya. Ini jangan percaya yang seperti ini, para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi azdabu, azdabu. Ini tulisannya azdabu, azdabu. Mungkin ini adalah salah satu nama jin. Ya, salah satu nama jin. Dan ada filmnya, videonya nanti saya akan saya akan putar juga pada waktu kesempatan yang lain. Bahwa salah satu nama dari jin itu Yahu. Yahu. Yahu itu kalau seandainya di dalam ilmu perinternetan itu salah satu webs. Yahu, Yahu. Yahoo.id. Ya, Yahu. Tapi memang nanti ada saya contohkan Yahu, dia memanggil-manggil nama jin dengan kata-kata Yahu. Nah, lihat ya. Nah, lihat ini subhanallah. Ini tulisannya apa? Bapak lihat tahu. Ini an-niqmatul khalidah. Siksa yang kekal. Ya. Baru di sini an-niqmatul khalidah. Baru di sini nikmat. Seperti itu, ya. Nah, ini kan jelas sekali. Ma'a Wala hiya al-yaum al-yaum. Apa itu? Tidak ada artinya sama sekali. Wala hiya, tidak ada dia hari ini. Maksudnya mungkin tidak ada dia, tidak ada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walam, walam, huwa. Ini semua adalah contoh-contoh daripada rajah-rajah. Maka jangan percaya dengan diberikan seperti ini. Dan siapa yang memberikan seperti ini, dia tukang sihir. Siapapun itu. Ya, siapapun itu. Apakah dia seorang yang dianggap pintar ilmu agama ataupun tidak. Ini contoh yang lain lagi. Kadang kita diberikan baju oleh seseorang, ya, ternyata orang tersebut mungkin berbuat jahat kepada kita. Lihat, cuma jaket biasa, rompi biasa, akan tetapi di dalamnya terdapat tolasim-tolasim rajah-rajah. Dan ini pengalaman nyata dari seorang kawan saya yang beliau mendaftarkan diri, mencalonkan diri jadi bupati. Ternyata diberikan jas. Jasnya di dalamnya semuanya adalah rajah. Dan selalu pemilihan-pemilihan seperti itu tidak lepas dari perdukunan dan sihir. Ya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga ini banyak dijual di tengah masyarakat yang seperti ini. Betul apa betul? Ya, ini banyak dijual di masyarakat. Ini Al-Qur'an. Nah, ini perhatian. Al-Qur'an ini kita tahu bahwasanya hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'u suratal Baqarah." Bacalah surat Al-Baqarah. Fa inna akhdhaha barakah wa la yastati'uha al-batalah. Sesungguhnya membaca surat Al-Baqarah mendatangkan berkah dan tidak ada seorang pun yang mampu untuk dari tukang sihir untuk melawannya. Ya, ini surat Al-Baqarah, dia ada memang surat Al-Baqarah. Tetapi karena dua ayat terakhir itu adalah dua ayat pemungkas dalam surat Al-Baqarah, dan itu bagi siapa yang sering meruqyah tahu bagaimana dikjayanya, bagaimana apa ya bahasa agamanya, pemberian perlindungannya terhadap sihir. Dua ayat terakhir, lihat, dua ayat terakhir dia tidak bisa tulis. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a bil ayataini min akhiri suratil Baqarah kafata." Barang siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah kafata. Dua ayat tersebut akan mencukupinya. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menyebutkan ya bahwa dua ayat tersebut kafata mencukupkan, itu maksudnya mencukupkan dari keburukan, mencukupkan dari sesuatu yang membahayakan, pokoknya menjaga bagi pelakunya di dunia dan di akhirat. Ya, di dunia dan di akhirat. Ini makanya kalau kapan kita lagi takut-takut tentang sesuatu, baca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Apa itu ayatnya? Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun sampai fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya. Dan dua ayat tersebut sangat terkenal di tengah-tengah masyarakat. Ya. Itu dulu tentang kajian sihir kali ini. Ya, seperti yang saya katakan, mudah-mudahan ini menjadi silsilah pengetahuan tentang sihir agar kita lebih mengetahui apa itu sihir. Wallahu a'lam, sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, mungkin ada yang bertanya? Ya, Ustaz, ada pertanyaan dari pendengar radio Gema Madinah Martapura. Dari Abdullah di Pesayangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, bagaimanakah hukum orang yang tidak tahu hukum orang yang tidak tahu dia wafat dan mewariskan atau membagi-bagikan kepada anak cucunya benang hitam untuk tetamba, raja-raja untuk penglaris? Iya. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kalau yang dimaksud di sini adalah sebelum dia tahu, dia mungkin mendapat warisan dari nenek moyangnya. Kemudian dia akhirnya warisan tersebut dia bagi-bagi. Warisan tersebut dia bagi-bagi. Maka baru sekarang dia tahu, maka dia harus memberitahukan kepada keluarga yang sudah dia bagi-bagi warisan pusaka-pusaka tadi, bahwasanya itu harus dimusnahkan, bahwasanya itu harus tidak boleh dipakai dan tidak boleh dipercayai. Harus itu, karena itu kafaratnya. Ya, barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka dia harus membayarnya dengan mengajak kepada kebaikan. Dan itu kafaratnya, itu penebusnya. Ya, itu penebusnya. Wallahu a'lam. Nah, yang lain. Tidak ada yang bertanya? Nah, silakan. Ustaz, ini cerita dari teman dari Ustaz. Lama sudah ceritanya. Dia pernah dulu dirajah pada saat, barangkali mungkin Bapak juga pernah mendengar, pada saat dikirim ke timur-timur gitu. Oh, iya. Tapi dia tidak tahu, tapi ternyata terbukti, dia bilang. Dia tidak yakin sebenarnya, tapi karena sebagian pasukan dirajah, dia ikut aja. Dan terbukti aman. Nah, lalu dia pernah tanya ke kita, gimana Pak Saiful, apakah saya termasuk hal yang demikian? Itu yang pertama. Termasuk? Hal yang demikian tadi seperti yang Antum jelaskan. Yang kedua ini barusan saya dapat informasi 2 hari yang lalu, kebetulan pada saat saya berbekam. Ceritanya begini. Tapi ini dia yang langsung mendengar, saya hanya menyampaikan. Pada saat dia membekam ke seseorang, seseorang itu ada anak kecil umur sekitar 9 tahun dalam kondisi tidak bisa bicara. Lalu main balon atau bola kecil di rumah. Bola itu berposisi di belakang saya, anggap saya demikian, di belakang saya. Di depan itu bapaknya. Lalu bola itu tahu-tahu tanpa lewat dia ambil sampai ke depan. Dan bapaknya itu cerita tentang kelebihan anaknya itu. Nah, apakah hal demikian juga memang ada di dalam Islam gitu? Iya. Maksud. Yang pertama tentang setiap orang yang dirajah, badan disuruh mauntal memakan sesuatu misalkan atau apapun, maka saya nasihatkan kepada orang tersebut bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena walau sedikit, walau cuma air yang diisi apa gitu, ya. Yang dirajah-rajah bukan dengan sesuai dengan syariat Islam, yang dijampi-jampi bukan sesuai dengan syariat Islam, maka bertaubat kepada Allah. Kemudian berusaha meruqyah dirinya sendiri dengan membaca surat Al-Fatihah, kemudian surat Al-Baqarah. Baca dari mulai awal sampai akhir. Kalau seandainya ketika pembacaan tersebut tidak ada sesuatu yang menghalangi, seperti tidak pusing, tidak muntah, tidak malas, tidak ngantukan, maka semoga Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Ya. Dan siapa saja yang hadir di majelis ini dan juga para pendengar sekalian yang sudah mendengar kajian ini, maka harus dimusnahkan semua pusaka-pusaka yang dia miliki. Semua simpanan-simpanan yang dia miliki harus dimusnahkan sekarang juga, sebelum terlambat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu semua adalah penghapus-penghapus pahala. Dan barang siapa yang pernah melakukan itu dan meninggal di dalamnya, maka dia meninggal di dalam keadaan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kalau dia mensyirikkan Allah, maka ditakutkan dia tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kejadian tadi yang asal bola di belakang jadi di depan, ya, kejadiannya, maka bisa saja jin berlaku kepada manusia sebagaimana dia memperdaya manusia. Seperti misalkan kejadian pada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau menyerupakan dirinya menjadi manusia yang mengambil harta zakat yang dijaga oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi keberadaan jin itu asal hukumnya memang Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum." Sesungguhnya dia melihat kalian, dia yaitu jin dan kabilahnya, dari arah yang kalian tidak sangka-sangka. Dari arah yang kalian tidak sangka-sangka. Artinya dari arah yang kalian tidak bisa melihatnya. Inna ja'alna syayatina awliya lil ladzina la yu'minu. Sesungguhnya kami jadikan syaitan-syaitan. Kita kemarin sudah belajar. Syaitan-syaitan maksudnya apa? Jin-jin yang kafir. Penolong bagi orang-orang yang tidak beriman. Kata-kata penolong. Ya, bisa saja ditolong oleh syaitan. Surat Al-A'raf ayat 27. Dan saya peringatkan kepada kaum muslim, apabila punya anak-anak seperti itu, yang kadang-kadang disebut sebagai anak indigo, itu bukan keutamaan, ya, itu bukan kehebatan yang harus dibanggakan, itu malah penyakit yang harus diruqyah, ya, itu malah penyakit yang harus diruqyah. Jangan sampai dianggap itu sebagai sebuah keutamaan. Wallahu a'lam. Ya, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Tunggu video-video selanjutnya yang akan kita lihat, insyaallah taala. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.